Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul bilrahim rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca asilah yang telah disampaikan kepada Al-Imam Asy-Syarabi Habibullah Ta'ala. Di antara pertanyaan yang sampai kepada beliau dan telah dijawab, yasalu sahibuhu yaqul hunaka ba'du du'ati yantasibu lasyih al-fulani au syih al-fulani. Di sana ada beberapa da'i yang dia menisbahkan dirinya kepada syekh tertentu. Ya, mungkin di dalam muhadarah, di dalam kajiannya ditulis, ya, dia murid syekh fulan. Murid Syekh Ibn Utsaimin, murid Syekh Ibn Baz lainnya. Ma'annahu la yu'lamu hadhihi julus illa bid'ata jalasat la tatajawazu 'adad al-asabi'. Padahal orang tersebut yang menisbatkan dirinya murid Syekh fulan, murid Syekh, tidaklah diketahui kecuali duduknya dia bersama tersebut hanya beberapa majlis yang tidak melebihi hitungan jari, ya, enggak nyampe 10 kali. Cuma pernah duduk, ya, dengan Syekh Ibn Baz di Riyadh atau mungkin ketika haji beberapa kali. Tapi ketika buat kajian atau muhadharah mengaku murid Syekh Ibn Baz, murid Syekh Utsaimin. Kata beliau, panuridu minkum tahdidan wa ilqadaw mata yakunu talib awi rajul min tullabi dhalikum syaih wa yu'andu fihim. Kami ingin batasan, yakni kapan dikatakan seorang itu sebagai muridnya Syekh fulan. Iya, dianggap sebagai murid dari seorang syekh, seorang guru. Berkata Syarabi Hafidzahullah Ta'ala, kata beliau Hafidzahullah Ta'ala, al-jawab. Kata beliau, idza raja'ta ila tarajim as-salaf, yakni syuyukh hadar imam alladhi yutarjimu lahu wa talamidhah. Kalau engkau melihat kepada biografi salaf yang paling dekat, misalnya yang paling mudah di Tahdhibut Tahdhib, ya, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Tahdhibut Tahdhib yang merupakan ringkasan dari Tahdhibul Kamal, boleh sebutkan di situ misalnya Imam Bukhari. Ya, siapa saja guru-gurunya Imam Bukhari? Sebutkan, beliau pernah meriwayatkan di pulan. Iya. Kemudian setelah itu disebutkan murid-muridnya, siapa yang meriwayatkan dari beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tajiduhum ya'uduna fi suyukhihim man rawa anhum haditsan wahidan aw haditsain. Maka mendapati, ya, mereka menganggap, menghitung termasuk syekh orang-orang yang sedang disebutkan biografinya adalah orang yang telah diriwayatkan hadis darinya walaupun satu atau dua. Iya, muridnya Imam Bukhari, atau guru Imam Bukhari sebutkan Syekh Fulani, walaupun beliau Bukhari cuma menyebutkan satu hadis, teranggap sebagai guru Syekh. Sebaliknya juga, wa tajidu fi talamidhihi man ya'udunahum min talamidihim man rawa anhu haditsan aw haditsain. Mereka menganggap, iya, menghitung termasuk murid-murid, iya, walaupun para murid tersebut hanya meriwayatkan darinya satu atau dua hadis. Sebutkan murid Imam Bukhari pulan-pulan-pulan, walaupun si pulan ini meriwayatkan cuma satu hadis atau dua hadis, teranggap sebagai muridnya. Begitu. Namun kata Syarabi Hafidhahullah Ta'ala, walakin al-istilahatu ikhtalafat. Wallahu a'lam. Tapi namanya istilah itu berbeda-beda penggunaannya. Maksudnya, faidha qala, kalau seorang berkata, ana min talamid fulan, wa darastu ala fulan, aku termasuk muridnya si fulan, Syekh fulan, belajar kepadanya. Muhiman. Tapi ucapan tersebut dia gunakan untuk mengesankan, memberi kesan. Annahu, kepada manusia, annahu darasali Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mengesankan dia sudah belajar kepada Syekh tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Aqidah Tahawiyah, ila akhiri. Iya. Idza kana yuhimu hadza, kalau sampai ada kesan seperti ini. Padahal dia cuma duduk satu kali, ikut iya, daurah Syekh bin Baz di Riyadh misalnya. Ikut kajian Syaikh Fauzan di Masjidil Haram satu kali dua kali, kemudian bilang saya belajar kepada Syaikh Fauzan dan Syaikh bin Baz dan Syaikh Muhtaimin, padahal cuma satu kali dua kali. Kalau sampai ucapan tersebut itu mengesankan dia sudah belajar banyak kitab kepadanya, wan nas tafhamu hadza, dan orang-orang akan punya paham demikian. Iya, ditulis kajian ini akan diadi, muhadharah akan diberikan oleh Ustaz Fulan, di bawahnya murid si Soleh Fauzan, padahal cuma tiga kali ketemu di Masjidil Haram misalnya. Kalau sampai orang-orang memahami dia telah belajar banyak kepadanya, maka bayajibu alaihi an yub'idahara, maka hendaknya dia menjauhkan itu. Jangan dia menisbahkan kepadanya. Kalau orang-orang memahami, berarti sudah belajar lama, belajar kitab kepada syekh tersebut. Wa yubayyin lahum miqdar ma akhadha alaih, hendaknya dia jelaskan, iya, kadar yang dia dapatkan faidah duduk bersamanya. Iya, alhamdulillah, misalnya saya belajar kepada syekh misalnya, siapa? Syekh Bukhari misalnya, satu kitab, kitab Baikuniyah. Iya, jangan mengesankan, iya, kajian disampaikan oleh Ustaz Fulan, murid Syekh Abdul Bukhari, padahal dia cuma belajar satu kitab. Orang-orang pahamnya, oh, berarti sudah lama mulazam dari Syekh Bukhari. Kalau sampai seperti ini, jauhi. Kata beliau, intinya ini, karena banyak orang berbuat demikian. Intinya kata beliau, la yugarrir binnas, jangan menipu orang, jangan mengelabui orang. Iya, supaya diterima, supaya dianggap sebagai murid syekh, akhirnya menisbahkan diri kepadanya. La yuqarrir binnas. Kata beliau, liana katsiran minan nas, karena banyak orang, kata beliau, yaqul ana darastu ala hadis syekh, ala syekh bin Utsaimin, darastu ala syekh bin Baz, darastu ala syekh Al-Albani, qala syekhuna. Karena banyak orang, kata beliau, sekarang banyak orang, iya, bak bilang aku belajar kepada Syekh bin Utsaimin, aku belajar kepada Syekh bin Baz, aku belajar kepada Syekh Al-Albani. Qala syekhuna, bahkan bilang qala syekhuna Muthaimin, qala syekhuna bin Baz, dan seterusnya. Yuhimun nas, mengesankan kepada manusia, annahu min talamidhi, dia termasuk murid-murid dari masyayikh tadi. Dianggapnya ya ada di Qasim, lama belajar kepada Syekh Muthaimin misalnya. Mengesankan kepada manusia, dia termasuk min talamidhi, termasuk murid-muridnya, alladzi lazamu, ia telah mulazam dengannya. Wa akhadhu anhu al-ulum, telah mengambil ilmu banyak darinya. Kan itu kalau ketika dia bilang qala syekhuna, atau di pampet-pampet disebut di murid Syekh Fulan, dianggapnya sudah belajar banyak, mulazam. Yuhimun nas hadza, Iya, banyak orang demikian niatannya, ngesankan demikian, ngesankan memang ingin disebut sebagai murid yang lama dengan syekh. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, "Idza kana an-nas yatawahhamuna hadza." Kalau manusia punya waham seperti ini, punya prasangka demikian, ketika dibilang iya, Ustaz Fulan adalah muridnya Syekh Fulan, mereka punya paham berarti ini sudah belajar lama kepada Syekh ini. Kalau demikian pemahaman sangkar manusia, fa'alaihi al-idhah, dia harus menjelaskannya. Yaqul, dia harus katakan, wallahi demi Allah, darastu alaihi bil jalsatin wahidatin bil kitabil fulani. Aku hanya duduk sekali. Iya. Di satu majlis ketika saya ini bahas kitab tauhid, saya duduk satu kali. Iya. Jangan karena tiba-tiba pernah duduk satu kali langsung pulang. Iya, bilang syekhuna fulan padahal cuma satu kali duduk. Qara'tu 'ala syai'an min sahih Muslim, atau bilang aku baca sedikit dari sahih Muslim kepada syekh ini. Qara'tu 'ala syai'an min sahih Bukhari, aku baca iya sebagian atau beberapa hadis sahih Bukhari kepada syekh ini. Qara'tu 'ala syai'an min hadis sahih aw dha'if ila akhirih, atau jalastu ma'ahu fi liqa bainan yubayyinun nas, atau aku duduk di majlis liqa ketika banyak tamu atau ketika ada memang liqa al-maftuh, ada tanya jawab, aku duduk hadir. Iya. Jelaskan, jangan sampai orang-orang mengira dia ini termasuk orang yang mulazamah dengan syekh tadi. Intinya kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, lahu an yaqul ana min talamidhi. Iya, boleh dia bilang aku termasuk muridnya. Bahkan sebagian masyayikh kita yang telah wafat, iya, sebagian ditanya, "Syekh, apakah boleh saya mengaku murid engkau?" Iya. Kalau saya mendengar kaset-kaset engkau, mendengar membaca kitab-kitab engkau, sebagian masyayikh kita menyatakan boleh. Boleh. Boleh. Bilang murid. Lakin bisyarat. Tetapi dengan syarat. Alla yuhiman nas annahu kana mulaziman lahu. Tapi jangan sampai mengesankan kepada orang dia itu mulazamah dengannya. Ya, seperti murid-murid yang di mahadnya, di markisnya. Jangan. Wa nawahada minhu kada wa kada wa kada. Jangan sampai mengesan kepada orang dia sudah mengambil banyak dari saya tadi. Jangan. Demikian kata Naam Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Ini termasuk ya karena kurang jujurnya sebagian orang, demikian iya pengakuannya, ngaku murid Syekh bin Baz, ngaku murid Syekh Utsaimin atau yang lainnya, padahal dia bukanlah yang mulazamah lama dengannya, bukan yang tahassus lama dengannya, tapi memberikan kesan kepada orang-orang dia sebagai murid lama, iya masyayikh, murid yang telah belajar banyak dari masyayikh. Berikutnya, di antara pertanyaan penting kepada beliau hafizahullah ta'ala, wa hadza sa'ilun yaqul barakallahu fikum wa ahsana ilaikum haris su'al anir rijali min hadis salaf. Iya, apakah bertanya tentang rijal, bertanya tentang orang, itu termasuk bimbingan salaf? Tanya, ya Syekh, tanya Ustaz, bagaimana Syekh Fulan? Tanya tentang masalah orang. Al-jawab, jawabannya. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Na'am, iya. As-su'alu anir rijali min manhajis salaf. Bertanya tentang orang-orang itu termasuk manhaj salaf. Tanya, ya Syekh, bagaimana Syekh Kutub? Bagaimana Hasan al-Banna? Bagaimana Safar al-Hawari? Tanya tentang orang-orang, termasuk hadis salaf. Kama qala Ibn Sirin rahimahallahu ta'ala, kata beliau, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat oleh kalian, teliti. Iya, dari siapa kalian mengambil agama kalian, ilmu kalian. Iya. Bertanya tentang orang tertentu, apalagi di medan dakwah, itu termasuk bimbingan salaf. Sehingga kita bisa mengambil dari orang yang jelas, orang yang benar-benar bagus agamanya, ya, yang memang berhak kita ambil ilmunya, bukan orang-orang yang tidak pantas kita ambil ilmunya. Namun kata beliau rahimahullah, ini yang penting. Lakin bin nasi man yas'alu bisidqin wa ikhlas. Nah, ini yang penting kita pahami. Iya. Orang-orang yang mulai turun ke medan dakwah, mengajar, memberi faedah tentang adanya model-model orang yang kurang baik. Kata beliau, ada pada manusia yang ketika bertanya itu bertanya dengan jujur, ikhlas. Memang niatannya ingin tahu tentang keadaan orang tersebut, pantas tidaknya diambil ilmu. Yuridu an ya'khudha dinahu minal kuffar. Memang dia ingin mengambil agamanya dari orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Dia ingin amalkan nasihat Ibnu Sirin, fanduru amman ta'khuduna dinakum min ahli ilmi wal aqidah sahihah wal manhaj sahih fahada lahu an yus'ala. Iya. Tanya agar benar-benar diambil dari orang-orang yang pantas. Iya, yang berilmu, yang berakidah sahihah, yang bermanhaj yang benar. Iya, kalau seperti ini boleh bertanya. Bertanya dengan jujur, dengan ikhlas, memang ingin berguru kepada orang benar-benar baik akidahnya, manhajnya. Kata beliau, wa ba'dun nas yas'alu lil fitan. Ini, tetapi sebagian orang nanya untuk buat fitnah. Ingin bikin keributan, keonaran. Ingin namimah, adu domba. Ini yang perlu dicermati, diwaspadai. Model orang kedua ini nanya tentang seseorang untuk buat fitnah. Kata beliau, kata syarabi hafizahullah ta'ala bihadal waqti kathir. Ini peringatan dari beliau. Dan di masa sekarang ini, model orang-orang seperti ini yang nanya untuk fitnah itu banyak. Minal asilati, di antara pertanyaan diajukan dia, ma ra'yuka fi fulan, apa pendapatmu tentang si fulan, ma ra'yuka fi fulan, ma ra'yuka fi manhaj fulan. Ya, nanya tentang orang, tentang manhajnya. Tetapi bukan nanya dengan jujur dan ikhlas, bukan. Walaysa qasdu al-istifadah minhu. Nanyanya bukan untuk dapat faedah. Au al-ibtida'a anhu, bukan untuk menjauh darinya. Kalau dibilang fulan hizbi, dia bukan untuk jauh, bukan. Bukan untuk dapat faedah. Wa innama qasduhu syai'un akhar. Tapi niatan dia itu hanya sesuatu yang lain. Apa itu? Wal isya'ar. Buat isu. Iya, nyebar-nyebar berita. Sepulang bilang begini, sepulang bilang begini. Bikin keributan. Wa nashrul fitan bainan nas. Niatan untuk nyebar fitnah di antara manusia. Iya. Yang lebih bahaya lagi, sebagian orang sekarang tidak amanah. Iya. Tidak amanah. Datang ke rumah seorang ustaz misalnya, dengan nampakkan diri seorang yang jujur, ikhlas. Iya. Karena dianggap ini orang bagus, orang baik. Iya, dijawab dengan apa adanya, dibimbing apa adanya, ternyata direkam. Iya. Pertanyaan yang dikira khusus untuk dia, dijawab oleh ustaz dengan jujur, apa adanya, direkam, disebar. Difitnah. Ini sebagian orang modelnya. Iya. Kata beliau, kata semuanya, kata syarabi hafizahullah ta'ala, fahadihil as'ilatu la tajuz. Iya. Nanya apalagi zaman sekarang lewat WA, japri. Iya, ustaznya masya Allah ngira orang ini baik. Akhirnya jawab apa adanya. Ternyata screenshot, sebar. Fitnah. Iya. Ini zaman sekarang. Pada orang seperti banyak. Kata beliau, "Fahadil asjidatu la tajuz." Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak boleh. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang niatnya untuk bikin isyaat, untuk nasul fitan tidak boleh. Lianna halil fitan, karena dia untuk buat fitnah, tidak boleh. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan ini adalah kaidah amah wal umuru wima qasidiha. Semua urusan itu tergantung dengan niatan-niatannya. Kalau seorang niat nanya tentang orang, bagaimana hajinya, bagaimana agamanya, ilmunya, untuk dia mendapatkan kufa, akufa ini orang-orang yang memang pantas dia belajar darinya, itu boleh. Tapi kalau nanya hanya semata untuk buat fitnah, buat isu, tidak boleh. Nah, kata beliau, wa ma idza kana sa'ilu yuridul khair. Kalau si penanya ingin kebaikan, wa yuridu an yata'allam, dia ingin belajar, wa yuridu wa ya'khudh dinahu as-sahih, sehingga dia mengambil ilmu yang sahih dari orang yang benar. Fa yajibu an tadullahu ala man ya'khudh minhu al-ilma, kamu wajib untuk menunjukkan. Oh, jangan sama pulan. Pulan memang masya Allah, tapi asan kasih pulan. Pulan ini masya Allah ibadahnya ini boleh, wajib bahkan wajib. Kalau dia nanya dengan ikhlas, dengan jujur, memang ingin kebaikan, ingin belajar kepada orang benar-benar baik, maka wajib untuk ditunjukkan. Ditunjukkan, iya, agar dia bisa mengambil ilmu yang benar dari orang yang benar. Barakallahu fiikum. Naam, Allahu a'lam. Bisawab ini pertanyaan yang kedua. Bahwasanya hukum asalnya bertanya tentang orang itu boleh. Dia termasuk min hajjis salaf. Tapi tergantung niatnya, tergantung niatnya. Berikutnya, di antara pertanyaan yang sampai kepada beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadza sa'ilun yani ja'a bi hadis ana awwalu marratin asma'hu. Datang satu hadis, aku awal mula mendengarnya. Yaqulu, aku beliau, dia sebenarnya berkata, al hadza al hadis sahih, apa hadisnya sahih, apa itu hadisnya, man talabal ilma fi masjidi kana lahu kahajjatin wa umratin. Hadis yang berbunyi, ya, barang siapa mencari ilmu di masjidku ini, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji atau umrah. Ya, barang siapa belajar ilmu di masjidku, di Masjid Nabawi maksudnya, belajar di Masjid Nabawi, maka seperti dapat pahala haji atau umrah. Jawabannya hadis ini, kata Syarabi Hafidzahullah ta'ala, la a'rifu darajatah kanahu marra alayya lakin la adkuru darajatah. Kata Syarabi Hafidzahullah, aku tidak tahu derajat hadis ini sahih atau dhaifnya. Sepertinya telah lewat. Aku lewat, telah baca, tapi aku tidak ingat derajatnya. Ini ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Iya, al-Imam Asy-Syaikh Rabi, Imam Jarh wa Ta'dil, mengajarkan kepada kita tawadu. Tawadu. Tidak tahu bilang tidak tahu. La arifu darajat, aku tidak tahu, kata Syekh Hafidzahullah ta'ala. Ini tarbiyah yang pertama. Seorang talibul ilmi, kita semua jangan malu untuk menyatakan la arif, la alam, ma adri, wallahu alam. Nah, kemudian bimbingan yang kedua untuk kita semua yang ini terkait dengan yang sudah kita baca kemarin, kata beliau, ibhathu ya syabab ya tatullabal ilmi indakum alhamdulillah alwasail mutawaffirah jiddan. Carilah wahai para syabab, wahai tatullabal ilmi, sekarang ini di sisi kalian ada sarana-sarana yang banyak. Lil husul alal hadis wa darajatih, untuk bisa mendapatkan hadis dan melihat derajat hadis. Ini yang sudah kita baca kemarin, saya sengaja bacakan, yang kata beliau, kita ini sekarang ini alhamdulillah punya ada banyak sarana. Yang para ulama dulu, orang-orang dulu, kata beliau, mengangankannya, memimpikannya, tidak dapat, kita zaman sekarang banyak. Buku-buku dicetak. Iya. Iya, kemudian sarana juga banyak, di antaranya akan beliau sebutkan di sini. Kata beliau, sarana untuk mendapatkan hadis mencari hadis, mencari derajat itu banyak sekarang. Indakum internet. Iya, kalian ada bisa buka internet. Fiha kutubun mukhazzanah. Ada di sana kitab-kitab. Berapa banyak web-web yang kita bisa buka di sana kitab-kitab para ulama kita. Baramij tasulakum al-bahth. Juga ada banyak. Iya. Banyak program-program, aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita mencari hadis dan mencari derajat hadis. Itu di antaranya. Kemudian dari Allah untuk kita sekarang. Ada Syamilah, ada apa program Jamilul Malhikam dan yang lainnya. Kata beliau, indakum kutub Syekh Albani barakallahu fiikum. Juga kan ada. Pada kalian sekarang kita kitab Syekh Albani rahimahullahu taala. Iya, dicari dari kitab Syekh Albani derajat tadi tersebut sahihnya, dhaifnya bagaimana hukum dari Syekh Albani rahimahullah. Sehingga sebagian ulama kita menyatakan maktabah yang tidak ada padanya kutub Syekh Albani rahimahullah itu faqirah. Iya, kurang. Maktabah yang tidak ada padanya kitab Syekh Albani itu faqirah. Syekh Albani rahimahullah, beliau khadamah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau berniat untuk takrib sunnah, mendekatkan sunnah, ini hadis kepada umat. Banyak amal beliau terhadap hadis, di antaranya tahqiqat dari Syekh Albani rahimahullah dalam buku-bukunya. Maka cari di kitab-kitab Syekh Albani rahimahullah bagaimana beliau hukumi hadis sahih atau tidaknya. Indakum kutub al-Hafidz Ibnu Hajar, kutub Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kutub a'immatid da'wah. Yang kemarin kita bacakan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di belakangan ini, umat belakangan. Iya, yang tidak dapat oleh orang terdahulu. Berikutnya. Ini juga penting kita bacakan. Soal kata beliau, kata yang menyampaikan kepada Syekh, "Naam wa ada soal nahar aidan abr sabakah." Iya. Soal juga yang ada melalui web, yaqulu ayyuhum ahsan? Mana yang lebih bagus? Talabul ilmi ma'al mujahadah li tarkil ma'asi. Tetap terus belajar ilmu bersamaan dengan melawan diri, memaksa untuk meninggalkan maksiat. Yani indahu ba'dul ma'asi. Atau atawaqqafu hatta atukal ma'asi. Atau aku berhenti dulu belajar sampai aku bisa meninggalkan maksiat. Iya, merasa banyak maksiat. Iya, apakah tetap belajar sambil terus mujahadah agar ini bisa ninggalkan maksiat, atau berhenti dulu sampai bisa ninggalkan maksiat semuanya baru belajar? Jawaban beliau hafizahullah ta'ala, kata beliau, al-jawab tawakkaf anil ma'asi wattubil ilma. Jawabannya adalah berhenti kamu dari maksiat dan belajar ilmu. Tubilallah minat dhunub. Bertaubatlah kepada dari dosa-dosa yang dilakukan. Wal dhunubu tumitul qulub wal yadubillah. Kata beliau. Dosa-dosa itu akan mematikan kalbu. Wal yadubillah. Fatubilallah. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah punya risalah tipis. Ya, judulnya Qaswatul Qulub. Asbabuhu wa ilajuh. Disebutkan kata beliau ini. Di antara sebab kerasnya hati adalah dosa. Beliau bawakan hadis ayat atau hadis yang masyhur, innal abda idza adnaba nukita bi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba itu kalau dia berdosa akan di titik hitam di kalbunya, satu titik hitam. Fa in taba wastaghfara saqula qalbu. Kalau dia bertaubat, beristighfar, akan kembali bersih hatinya di titik hitam tadi. Tetapi wa in zada zadat, kalau dia terus berbuat maksiat, nambah maksiatnya, maka nambah juga titik hitam di kalbunya. Hatta ta'awwal ta'adu wa qalba, sehingga titik hitam tadi ia menguasai, memenuhi hatinya. Dan itulah kata beliau, beliau membaca ayat Allah, kalla balrana ala qulubi makanu yaksibun. Dosa ia menyebabkan kerasnya hati, matinya hati. Di antara sebab yang banyak yang menyebabkan matinya hati, kata Rasulullah, adalah kasratul dhahik. La tuksirul dhahik. Fa'inna kasratul dhahik tumitul qurub. Janganlah kalian banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan bisa mematikan kalbu. Kata beliau, fatubilallah. Bertaubatlah kamu kepada Allah minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Wattubil ilma. Kemudian belajar ilmu. Barakallahu fiik. Faidha qulta, kalau kamu katakan la atubul ilma hatta atub wa hatta takhallas minal ma'asi wa anta mutamadin fi dhalik. Kalau kamu kita bilang, kamu katakan aku tidak mau belajar dulu. Aku enggak mau belajar ilmu sampai aku taubat, sampai aku berhenti dari maksiat. Dalam keadaan kamu terus-menerus berbuat dosa, tidak taubat-taubat. Qad la tasilu ila darajati talabil ilmi. Kamu nanti akan, kamu tidak akan sampai-sampai belajar. Kalau kamu bilang aku enggak belajar dulu sampai meninggalkan maksiat, aku enggak belajar dulu sampai taubat. Padahal kamu terus-menerus berbuat dosa, tidak taubat-taubat. Iya. Kamu nanti tidak akan sempat belajar. Yang benar adalah segera taubat kemudian belajar. Iya. Kalau kamu terus berbuat maksiat, tidak sempat belajar, fatamu wa'adzubillah. Kamu bisa-bisa meninggal dunia wa'adzubillah qabla an tasira ila hadi darajah, sebelum sampai ke derajat ini, yakni kembali menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari fotokopi ini, kita fotokopi. Ini penting juga saya bacakan. Kata beliau, pertanyaan wa hadza sa'il yas'al. Ada seorang penanya, fayaqulu fadhilatu syekh ya'lamu Allahu annani uhibbuka fillah. Allah Maha tahu aku cinta kepadamu karena Allah, di jalan Allah. Soali, pertanyaanku huwa nara kathiran min ikhwanina at-tullab man la yahris wala dursu durusil masyayikh wal kibar al masyhud lahum masihati mu'taqad wa salamati manhaj. Kami lihat banyak tulab tidak semangat belajar kepada masyayikh, ya, belajar kepada kibar yang dipersaksikan kebenaran akidah mereka dan sahabat mahdi mereka. Wa yahrisu faqat ala durusil jami'ah, hanya bersemangat belajar di jami'ah ilman anna fiha khair kathir, tentunya di situ dia belajar jami'ah ada pada kebaikan. Min ajli an yahsul al magister, sampai ke titel magister, wa hatta yakuna lahu mansib kabir fi baladihi, sampai dia mendapatkan kedudukan yang besar di negerinya, jabatan yang besar atau tinggi di negerinya, kan yakun ustadan jami'iyan mathalan. Fama nasihatu wa tawjih, apa nasihat dan arahan kau di manusyahad minhu mizahada, ya, kepada orang lihat demikian, dilihatnya tidak semangat belajar kepada ulama kibar, masyayikh yang ada. Jawabannya, kata beliau jawab, talabul ilmi yajibu an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla. Belajar itu wajib, harus diikhlaskan untuk Allah azza wa jalla. Al ilmu min afdal ibadah. Ilmu itu termasuk ibadah yang paling afdal. Al ilmu afdalu min jihadi tatawwu' wa afdal min haji tatawwu'. Ilmu itu lebih afdal daripada jihad yang tatawwu', lebih afdal daripada haji yang tatawwu'. Wa talabul ilmi amrun azim wa ibadah azimah. Belajar ilmu itu adalah perkara yang besar, ibadah yang agung. Yajibu an yukhlis fiha al-insan lillah, sehingga wajib seorang ketika belajar ilmu mengikhlaskannya untuk Allah. La yuridu bidzalika illa wajh Allah dar akhirah, jangan dia niatkan kecuali wajh Allah dan negeri akhirat. Qala, kata beliau, fa idza talabal ilma li ghardin minad dunya, kalau seorang belajar ilmu karena tujuan dunia, halaka, dia akan binasa wallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah. Barang siapa yang belajar ilmu, ilmu yang semestinya dipelajari semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah. La ya'lamuhu illa yusiba bihi ardhan minad dunya, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Maka orang ini yang belajar ilmu agama hanya untuk mendapatkan bagian di dunia, dia tidak akan merasakan, tidak akan mendapatkan arfal jannah, yakni rihaha, yakni wanginya sorga yaumil qiyamah nanti. Ini uqubah bagi mereka, tidak akan mendapatkan baunya sorga, wanginya sorga. Palilmu ibadatun kesalah. Ilmu, belajar ilmu adalah ibadah seperti halnya salat. Idza shallaita turidu wajhallahi bidzalik wa ahrasta fiha hadhihi shalah sahihah wa maqbulah indallah. Kalau kamu salat niatnya wajah Allah, kamu ikhlas dalam salatnya, maka ini sahihah, salat yang benar, salat yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga talabul ilmi. Talabul ilmi ibadah diterima Allah kalau dia ikhlas. Wa idza talabtal ilma turai. Kalau kamu mencari ilmu untuk riya, dilihat orang, maka seperti salat juga, seperti misal salat turai fiha, seperti halnya keadaan orang salat ingin riya. Walillah. Maka kata syarah bi hafizahullah taala, fa akhlis bi hadzal ilmi. Maka ikhlaskanlah dalam belajar ilmu ini. La turid bi illa wajh Allah. Janganlah kamu mencari ilmu kecuali mengharapkan wajah Allah. La turid syahadah wala ghair, jangan kamu inginkan dengannya syahadah, ijazah, iya, persaksian orang atau ijazah atau yang lainnya. Turidu biha al-ilma, turidu biha al-ilmi wajah Allah. Kamu niatkan, inginkan, niatkan dengan ilmu hanya semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Amma an yakuna hadafuka syahadah, adapun kalau niatanmu semata-mata ingin ijazah, mutanasian ikhlas, merupakan ikhlas lillah bihadil ibadah, fahadha amrun madhmum wa khatirun jiddan, ini adalah perkara yang tercela dan membahayakan sekali. Ala sahibi. Itu demikian, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nasihat-nasihat dari beliau. Hafizahullah ta'ala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.